Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, faslun law qara'a ayat as-sajdati bil farisiyah la yasjud indana kama law fassara ayat as-sajdatin. Ya, bagaimana seseorang yang membaca ayat sajdah dengan bahasa lain? Ya, dengan bahasa lain. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seandainya seseorang membaca ayat sajdah dengan bahasa Persia. Ya, dengan bahasa Persia. Wallahu a'lam, saya tidak bisa bahasa Persia. Intinya, ya, kalau dalam kita bahasa mudahnya, ya, ayat sajdah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian membaca, ya, yang terjemahan tersebut ke dalam, ya, di dalam bahasa lain di dalam solatnya, apakah disyariatkan untuk sujud atau tidak? Ya, disyariatkan untuk sujud atau tidak? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak sujud. Ya, seseorang yang membaca ayat sajdah dengan bahasa Persia maupun bahasa-bahasa lain, bahasa Ibrani, walaupun bahasa Persia dan bahasa Ibrani itu amat dekat dengan bahasa Arab, ya, tapi dia tidak, dia disyariatkan untuk sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah dengan bahasa lain. Ya, kenapa? Karena hukumnya sebagaimana orang yang menafsirkan ayat sajdah ke bahasa lain. Ya, hukumnya sebagaimana orang yang menafsirkan ayat sajdah. Ya, kenapa tidak sujud? Ya, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan maknanya. Yakni lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah memang turunkan lafaznya seperti itu. Ya, dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, kami turunkan Al-Qur'an tersebut Arabi, ya, dengan bahasa Arab. Ya, Al-Qur'an yang terhitung Al-Qur'an adalah yang dengan bahasa Arab. Ya, secara mafhum mukhalafah, maka yang bukan dengan bahasa Arab, yang sudah dialih bahasakan ke bahasa yang lain, maka itu tidak berlaku padanya Al-Quran. Dan juga tidak berlaku padanya kehormatan-kehormatan sebagaimana Al-Quran yang dengan bahasa Arab. Bukan berarti kita tidak menghormati, tapi tidak berlakunya, ya, haram menyentuh Al-Quran yang diterjemahkan ke bahasa lain tersebut. Dan tidak berlaku padanya, ya, disyaratkan padanya tahara. Ya, sebagaimana pendapat para ulama yang mensyaratkan thaharah, dan ini pendapat jumhur para ulama. Ya, tidak berlaku padanya kehormatan-kehormatan pada Al-Qur'an yang dengan bahasa Arab. Ya, kan Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka ketika dialih bahasakan ke bahasa yang lain, itu sudah tidak berlaku padanya hukum Al-Qur'an. Ya, tidak berlaku padanya hukum ayat sajdah dengan bahasa Arab. Wa qala Abu Hanifah yasjud. Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ketika seseorang membaca ayat sajdah dengan bahasa Persia, maka dia tetap sujud. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, beliau memang, ya, banyak bersendirian di beberapa pendapat fikihnya. Ya, di antaranya beliau membolehkan takbir dengan bahasa Persia. Ya, takbir dengan bahasa Persia, bahkan membolehkan takbir bukan dengan lafaz Allahu Akbar, tapi dengan Allahu Ajal. Ya, Allahu Ajal, Allahu Azam, intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau membolehkan hal tersebut, dan beliau membolehkan membaca Al-Fatihah dengan bahasa Persia. Ya, ketika di dalam salat, ya, membaca Al-Fatihah dengan bahasa Persia, maka terhitung sah rakaat dan salatnya. Adapun ashab Abu Hanifah, ya, tidak membolehkan hal tersebut secara mutlak, baru membolehkan membaca Al-Quran atau Al-Fatihah dengan bahasa Persia jika tidak bisa berbahasa Arab. Ya, berbeda dengan pendapat para jumhur para ulama, yang mereka tidaklah membolehkan hal tersebut. Ya, tidak membolehkan hal tersebut, maka ketika masalah ini juga, ya, para ulama, ya, tegas harus dengan bahasa Arab, sebagaimana tegas, ya, ketika takbir harus dengan lafaz Allahu Akbar, walaupun Imam Syafi'i membolehkan dengan Allahul Akbar, yakni akbarnya dengan alif lam. Ya, dengan alif lam atau tidak ada alif lam itu tidaklah, ya, berpengaruh, ya, terlalu jauh. Dan para ulama, ya, mewajibkan Al-Fatihah dengan bahasa Arab, ya, karena memang, ya, Al-Quran diturunkan demikian. Ya, wallahu alam, ini yang kita bisa bahas pada sesi yang pertama.